بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الله رحمنا ورحمكم الله، kita lanjutkan pembahasan berhubungan dengan kaidah yang kedua, yang bunyinya bagaimana? Bagaimana? Yang wajib dalam nas Al-Quran dan Sunnah untuk kita menjalankannya sesuai dengan zahirnya tanpa tahrif, yaitu tanpa mengubah makna dari zahir nas tersebut, terlebih lagi pada nas-nas tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana tidak ada peluang bagi akal badannya. Baik, dan telah kita bahas pengertian tahrif. Sekarang kita baca apa yang dijelaskan oleh Al-Alamah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala wa dalilu dhalika as-sam'u wal 'aql. Dan dalil tentang kaidah yang kedua ini adalah as-sam'u wal 'aql. Amma as-sam'u fa qawluhu ta'ala nazala bihi ar-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal mundhirin bi lisanin 'arabiyyin mubin. Telah turun dengannya Ar-Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihi salam, turun menyampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berupa Al-Qur'an. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, ya, pada hatimu. Dan diturunkan wahyu tersebut pada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam agar engkau wahyu Nabi menjadi pemberi peringatan. Nah, turunnya wahyu tersebut bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sifatnya mubin, yang jelas, nah, yang mudah dipahami, yang dengan ini kita ketahui ikhwanifillah bahwasanya tatkala Allah tegaskan Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang jelas, maka tentunya harus dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Wa qawluhu inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an tersebut, na'am, Qur'anan Arabiyyan. Baik. Menurunkan kitab tersebut yaitu Qur'anan. Di antara makna Al-Quran adalah makruh, yaitu sesuatu yang dibaca. Nah, dalam bahasa Arab, tayyib kitab tersebut berupa Al-Quran dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian itu memahaminya. Wa qawluhu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nah, ayat ini semua ikhwan fillah yang terakhir dengan lafaz ja'alna, itu maksudnya kami jadikan Al-Quran yang diturunkan tersebut dalam bahasa Arab agar kalian apa mampu memahaminya, karena tidaklah seorang nabi diutus kecuali dengan bahasa kaumnya. Demikian pula Al-Quran diturunkan sesuai dengan bahasa kaum yang nabi diutus kepada mereka. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا an yamna'a minhu dalilun syar'i. Maka ayat-ayat ini menunjukkan tentang wajibnya memahami nas-nas sesuai dengan konsekuensi zahir dari lafadznya dalam bahasa Arab. Nah, sesuai dengan apa zahir lafadz yang nampak dari lafadz tersebut, maknanya apa dalam bahasa Arab, maka kita harus memahami demikian. Illa an yamna' minhu dalilun syar'i, kecuali apabila mencegah dari memahami sesuai zahir lafadz tersebut dalil yang syar'i. Maksudnya apa? Kalau ada dalil yang syar'i yang mencegah untuk dipahami sesuai dengan zahirnya, maka kita akan mengikuti dalil tersebut. Faqad dhamma Allahu ta'ala al-yahud 'ala tahrifihim wa bayyana annahum bi tahrifihim min ab'adin nas 'anil iman. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencela orang-orang Yahudi dikarenakan tahrif yang mereka lakukan, yaitu pengubah-ubahan. Dan pengubahan tersebut kemarin terbagi menjadi berapa akasha? Tahrif terbagi menjadi berapa? Dua, yaitu lafzi dan maknawi. Baik. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwasanya mereka dengan tahrif yang mereka lakukan, yaitu orang-orang Yahudi, adalah orang yang paling jauh dari iman. Faqala afatatma'una ay yu'minu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Apakah kalian sangat berkeinginan agar mereka itu beriman kepada kalian dalam keadaan segolongan dari mereka itu dulu telah mendengar kalam Allah, telah mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena apa? Mereka kaum yang diturunkan kepada mereka Taurat, telah mendengar ayat-ayat Allah. Tapi thumma yuharrifunah, kemudian mereka mengubah-ubahnya. Min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, dan mengubah-ubah itu bukan karena mereka tidak paham. Tapi apa? Perhatikan betapa bejatnya orang-orang Yahudi. Mereka mengubah-ubah setelah mereka memahaminya, dalam keadaan mereka mengilmui hal tersebut. Lihat. Nah, mereka ubah-ubah kalam Allah azza wa jalla sesuai dengan hawa nafsunya. Wa qala ta'ala min alladziina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawaadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna. Di antara orang-orang Yahudi ada mereka-mereka yang mengubah-ubah kalam Allah dari tempatnya, yaitu dari makna yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan. Naam. Dan mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami bermaksiat. Yang ini sekedar dengar saja, telinga dengar tapi apa? Tidak diwujudkan dalam amalan. Ini prinsip Yahudi. Maka siapa saja afanibillah yang mengikuti metode ini, dia mendengar kebaikan, dia dengar tapi tidak dia ikuti, tidak dia laksanakan, tidak dia amalkan, padanya terdapat sifat di antara sifat-sifat orang Yahudi, sifat orang-orang yang dimurkai wal'iyadzu billah. Qala wa amma al-aqlu fa li anna al-mutakallima bi hadhihi an-nusus a'lamu bi muradihi min ghairihi. Adapun secara akal, dikarenakan orang yang wa amal aql, adapun secara akal, Maka penjelasannya fani annal mutakallim bi hadhihi an-nusus a'lamu bi muradihi min ghairi. Faqad khatabana bil lisanil arabiyyil mubin. Dikarenakan zat yang berbicara dengan nas-nas ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia adalah zat yang paling berilmu tentang maksud apa yang dikatakannya daripada yang lain. Kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang paling mengetahui makna-maknanya dan yang dimaksud dengan apa? Dengan firman-firman-Nya tersebut. Dan waqad khataba nabil lisanil arabiyyil mubin, dan Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an tersebut dengan bahasa Arab yang sifatnya mubin, yang jelas, yang dipahami dengan mudah. Fa jaba qabuluhu 'ala dhahirihi, maka wajib untuk menerima sesuai dengan zahirnya. Wa illa lakhtalafatil ara' wa tafarraqatil ummah. Jika tidak demikian, maka pendapat-pendapat akan banyak berselisih. Pemikiran-pemikiran akan apa? Berselisih, karena masing-masing memahami sesuai dengan na'am apa yang ada di kepalanya. Sebagaimana dikatakan kullu ina'in bima fihi yanzah. Setiap teko ikhwan fillah, dia akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Teko isinya kopi, ya keluarnya kopi. Teko isinya susu, keluarnya susu. Mana ada teko isinya apa? Isinya teh, keluarnya air madu. Tidak bisa. Nah, demikian pula orang ikhwan fillah, orang akan mengungkapkan semua apa yang ada di dalamnya. Baik. Kullu ina'in bima fihi yanzah. Makanya terkadang seorang menutupi bagaimanapun kejelekannya, suatu saat akan apa? Muncul na'am apa yang dia tutupi tersebut secara tidak sadar dari lisan-lisannya atau dari perbuatannya. Ini mesti. Na'am. Baik. Indah ya Dimas. Baik, diperhatikan yang ngantuk segera apa? Bangun. Sekarang dari secara akal perhatikan. Secara akal ikhwanifina tentang haramnya melakukan tahrif dan wajib menjalankan nas-nas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan zahirnya, yaitu dikarenakan zat yang telah berfirman dengan Al-Quran tersebut, dia zat yang paling berilmu tentang maksudnya. Dan Allah telah berfirman dengan bahasa Arab yang jelas, maka wajib kita menerima, nah, menerima na'am apa yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam Al-Quran sesuai dengan zahirnya. Sesuai dengan zahirnya. Baik. Kalau tidak demikian, karena Allah telah mensikapi dengan mubin, yang jelas, berarti ya, apa yang muncul pertama kali, nah, ketika kita mendengar makna Ar-Rahmanu al-Ashistawa, istawa yang muncul pertama kali adalah maknanya sebagai makna dalam bahasa Arab, ala wartafa, yadullahi, na'am, kaliyadah, mabasultatan, kedatangan Allah terhampar, ya tangan. Makna yang muncul pertama kali di benak kita dalam bahasa Arab, ya tangan. Cuman wajib kita dalam menetapkan untuk mengikuti kaidah-kaidah yang telah kita lewati, yaitu menetapkan tanpa apa? Tamtsil dan tahrif. Menetapkan nah, tanpa menyamakan dengan makhluk dan tanpa apa takyif Hanafi. Apa makna takyif? Nah, tanpa membagaimanakan. Wa illa lakhtalafatil ara' wa tafarraqatil ummah. Jika tidak demikian, maka pemikiran akan berbeda-beda. dan umat ini akan terpecah belah. Kenapa? Karena nasnya sama, dalilnya sama, tapi memahaminya berbeda-beda, semaunya sendiri sesuai dengan isi kepalanya. Nah, yang isinya kayak udang, ya keluar. Nah, kotoran. Ini tidak. Baik. Ya Allah. Karena ada yang pikirannya bersih, ada yang pikirannya ngeres, yang kotor. Sehingga lisannya pun muncul dengan yang kotor-kotor. Sehingga wajib mengembalikan pemahaman kepada zahir dari nas tersebut. Makanya para sahabat ketika mendengar nas-nas tersebut, afanifil tidak bertanya-tanya. Tidak ada mereka bertanya sama sekali tentang apa, bagaimana istiwa. Apa yang dimaksud dengan sifat nuzul ya Rasulullah? Ketika Rasulullah mengatakan yang zinu rambuna, mereka tidak kemudian bertanya bagaimana turun itu maksudnya. Nazalat ini bermakna apa wahai Rasul? Tidak ada. Karena mereka memahami sesuai dengan apa? Sesuai dengan pemahaman yang zahir dalam bahasa mereka. Nah, ini kayaknya yang ringkas tapi penting untuk dipahami dengan baik. Kita baca matnul qa'idah. Al-awwal tarku ta'arrud li tahrif fi al-asma'i wa sifat wa hamluha 'ala dhahiriha. Poin yang pertama yaitu harus meninggalkan perbuatan tahrif dalam asma wa sifat. Tidak boleh kita sama sekali menersunkan diri dalam perkara tahrif, mengubah-ubah. Dan wajib untuk membawa nas-nas dalam asma wa sifat sesuai dengan zahirnya. Ya rahmatullah. Yang kedua, anna tahrifa naz'atun yahudiyah. Bahwasanya tahrif ini merupakan apa? Prinsip, metode mendasar pada orang Yahudi. Sebagaimana dalam pembahasan kemarin, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i. Yang ketiga, dhammus salafi lit-tahrifi lafdhan wa ma'na. Yang celaan para salaf terhadap tahrif baik secara lafaz maupun secara makna. Kenapa? Karena mereka mengubah-ubah dari nas yang zahir, mengubah-ubah makna nas dari zahir. Kemudian poin yang keempat, tawari ahli al-batil tahta libasit ta'wil. Ini juga tanbih yang penting kepada Allah yang belum disinggung oleh al-ulama Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bahwasanya tatkala dalam ayat-ayat Al-Qur'an khalifillah Allah Subhanahu wa taala cela perbuatan orang-orang Yahudi yang mereka melakukan tahrif. Sehingga istilah tahrif ini sudah terpatri pada diri kaum muslimin, bermakna apa? Celaan, ya tidak. Maka mereka bersembunyi, ahlu tahrif, mereka tawar, yaitu bersembunyi di bawah pakaian takwil. Kelihatan biar tidak kelihatan dia apa? Dia nyuntel bersembunyi dengan apa? Dengan istilah takwil. Jadi mereka beralih dari istilah tahrif menuju ke takwil. Kenapa? Karena takwil lebih bisa diterima di telinga manusia. Sebab takwil itu ada dua kemungkinan, takwil yang hak dan takwil yang batil. Karena itulah mereka memilih lafaz ini. Kalau tahrif ikhwani fillah sudah orang mendengarnya sudah jelas, ini batil, ini sesuatu yang buruk. Tapi ketika mendengar ta'wil, mereka bisa mempengaruhi banyak kaum muslimin. Sebab ta'wil datang bermakna tafsir. Ta'wil datang bermakna apa? Hakikatu syai', hakikat suatu perkara. Dan juga ta'wil datang dengan makna yang bersinonim dengan tahrif. Baik, jadi mereka bersembunyi dengan istilah takwil. Dan di sini kita katakan bahwasannya ahlul batil ikhwani fillah, mereka memang lihai dalam menggunakan istilah. Maka seorang sunni jangan sampai apa terkecoh dengan istilah-istilah yang mereka ada-adakan. Yang kelima, audatu ahli ta'wil min ahli kalam an kalamihim ila madhhabis salaf. Wadhalika ba'da ma'rifatihim bimadhhabihim al-khatih fama hum 'alayhi min al-batil kal-Juwayni war-Razi wa ghayrihim. Yang kelima, di antara poin yang berhubungan dengan kaidah ini, khonifillah, bahwasanya ahlul batil itu ahlul ta'wil dari kalangan ahli kalam ada dari mereka-mereka yang kembali dari ilmu kalam mereka menuju ke madhab salaf. Baik. Yang demikian itu setelah mereka mengetahui tentang madhab mereka yang salah dan mengetahui bahwasanya mereka itu di atas kebatilan seperti Juwayni. Imam Al-Juwayni ikhwan fillah atau dikenali dengan Imamul Haramain. Nah, demikian pula Razi dan yang lainnya, dihikayatkan bahwasanya di akhir kehidupan mereka, mereka rujuk ke madhab salaf. Baik, rujuk ke madhab salaf. Mereka meninggalkan apa? Meninggalkan ta'wil, meninggalkan ilmu kalam. Cuman sayang akhwanillah, ketika mereka ingin rujuk ke madhab salaf, tidak mendapatkan taufik untuk betul-betul mengetahui madhab salaf. Mereka mengira madhab tafwid itulah madhab salaf, yaitu mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak 100% mereka lurus berada di atas madhab salaf. Baik, ini kaidah yang kedua. Nah, kami pihak Subhanahu wa taala.